Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kembali kita dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk kita melanjutkan dari kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Di sini al-muallif menyebutkan, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, wa rawa al-Imam Ahmad an-Nawafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya Ruwayfi' la'al hayata satatulu bik fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran awistanjia biroji'in biroji'i dabatin au admin fa inna muhammadan bari'un minhu. Hadith akhraju Ahmad wa Abu Dawud. Di sini al-muallif membawakan suatu riwayat yang masih ada kaitannya dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu dari Ruwayfi' radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Ruwayfi'. Naam. Semoga kehidupan akan panjang padamu. Naam. Jadi Nabi menyebutkan bahwa Ruwayfi ini akan memiliki umur yang cukup panjang, dan tentu ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbirin nas, maka beritahukanlah kepada manusia bahwa orang yang mengintal lihyanya, jenggotnya, ya apa yang namanya itu, diikat-ikat itu, pintal kah, kepang, naam, atau memakai kalung dari tali-tali. Tentu ini ada tujuan-tujuannya, bukan sekedar dipakai begitu saja. Ada tujuannya. Atau istinja, membersihkan tempat keluarnya al-baul, ya. Demikian pula yang satunya, biroji'ida batin, dengan kotoran hewan. Al admin, atau dengan menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah, ini hal-hal yang atau perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ruwayfi', bahwa nantinya engkau akan memiliki umur yang cukup panjang, sehingga beberapa perkara yang engkau sampaikan kepada manusia, di antaranya tadi aku ada lihyah, mengepang jenggotnya, atau memakai kalung dari tali-tali, atau istinja dengan kotoran hewan atau tulang, ini Muhammad SAW berlepas diri darinya. Lebih jelasnya kita baca keterangannya dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Ruwaifi'un, naam, ketika ada ya tadi yang disebutkan, ya nida namanya, menada, maka ruwaifi'u tidak dibolehkan ruwaifi'un karena ada ya menada. Namun ketika tidak ada ya, ruwaifi'un sama dengan Muhammadun. Ketika ada ya menjadi ya Muhammadu. Wahuwa, dia itu adalah ruwaifi ibnu Thabit ibni Sakan ibni Ali ibni Haris min Bani Malik ibni Jar Al-Ansari. Ini namanya sahabat ini. Jadi namanya sahabat itu pendek-pendek aja, satu kalimat. Namun bin-bin yang memanjang ke belakang. Tidak seperti nama-nama yang kita dengar pada orang-orang belakangan. Beberapa nama Nabi digabung, Yusuf jadi Muhammad Yusuf. Belum lagi sambungan yang berikutnya. Nah, jadi namanya para sahabat atau ulama-ulama terdahulu atau yang sudah mengerti tentang sunnah, maka pendek-pendek seperti itu. Nanti bin-bin yang ke belakang. Dia menjadi pemimpin atau ditugasi menjadi pemimpin di Burqah, Torblis. Di ini, di mana ini? Di Eropa sana, di mana? Di Afrika. Faftataha Afrikia. Maka dia membuka negeri Afrikia, Afrika. Naam. Sanata Sab'a Arba'in, yaitu pada tahun 47, dan dia diwafatkan di daerah tersebut di Burqah pada tahun 56 Hijriah. Masya Allah, ini para sahabat. Mereka berdakwah, mereka menyebarkan dinul Islam, ya, menjauh dari negeri mereka untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan negeri mereka untuk ya menyebarkan dinul Islam sampai ke negeri Afrika. Ini sudah menjadi sunnahnya para salaf. Mereka menyebarkan dinul Islam. Demikian pula ketika mereka menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Maka kita juga ketika memiliki kemampuan dan kesanggupan dari sisi apa ini, uang ataupun kekuatan fisik, maka ini jugalah yang telah dilakukan oleh para ulama ussalaf. Kita mengikuti jejak-jejak mereka. Aqada lihyatahu, ya, kila ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurub. Mengepang jenggotnya tadi artinya mereka melakukannya di saat-saat huruf peperangan. Min fatliha, ini tadi itu, dipintal, dikepang. Wa aqadiha, diikat. Takabburon, yang tujuannya dalam rangka takabbur, itu tadi bangga-banggaan. Ada tujuannya ketika dia melakukan hal itu, takabbur. Sementara takabburun ini sifatun min sifatillah, sifat dari sifat Allah yang tidak pantas untuk dimiliki makhluknya. Tidak boleh makhluk untuk bersifat takabur. Wakila, ada yang mengatakan ma'nahu mu'alijati syar, yaitu untuk mengobati rambut. Liyata'aqqada wa taja'ada ala wajid ta'annus wa tanakum. Sehingga tadi dipintal, dikepang, ya, menjadikan yataja'ad keriting, ya, mungkin tadinya lurus, telah dibikin-bikin jadi keriting. Nah, ini kebiasaan at-ta'annus, kebiasaan wanita mencari gaya. Nah, sudah lurus rambutnya, ya, ada mode yang lain, dikeritingkan. Atau sebaliknya, sudah keriting, diluruskan. Watana'um, dan bernikmat-nikmat dengannya. Lain juga tidak boleh, tasyabbuh. Ya, tasyabbuh bil kuffar. Biarkan aja, tumbuh seperti itu. Nah, sudah ada pahalanya. Wakil, ada yang mengatakan al-muradu akduha fi salati ay kaffiha. Ada yang menyebutkan yang dimaksud adalah mengepangnya di dalam salat. Ay kaffiha itu menahannya. Nah, ini beberapa penafsiran. Adapun taqallada wataron, ya, kepangan-kepangan dari tali atau pintalan-pintalan dari tali, ja'alahu kiladatan fi unukih, yang dia menjadikannya kalung di lehernya. Jadi dijadikan kalungnya di lehernya. A'unuki dabbatih, atau dia meletakkannya di leher-leher hewan tunggangannya, kendaraannya. Min ajilil waqayati minal ain, yang tujuannya untuk menjaga dirinya dari penyakit al-ain. Naam. Tujuannya itu. Jadi bukan hanya sekedar dipasang begitu saja, tapi ada nilai tambah ketika dia memakainya. Atau mungkin sekarang ini sering kita jumpai kaum muslimin mobilnya dipasang tasbih. Kalau dia meyakini tasbih itu yang bisa menjaga dia dari berbagai musibah, maka bisa masuk ke dalam larangan ini. Tetapi hanya sekedar sebagai simbol bahwa dia, ini saya muslim. Naam. Yang kemudian non-muslim juga dipasang yang lain, ya, mungkin tidak sampai kepada tingkatan ini. Tapi kalau dia meyakini bahwa barang itulah yang akan menyelamatkan kendaraannya, yang akan menyelamatkan dirinya dan semua yang menumpang di situ, nah, ini masuk di sini. Tujuannya untuk menjaga dari berbagai bencana. Kalau istanjia izalatun najwa wa hawal adarah, yaitu menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya, itu istinja namanya, ya. Jadi dibersihkan tempat keluarnya itu, kotoran tempat keluarnya dibersihkan, namanya istinja. Ini sudah ma'ruf. Biroji ida batin, dengan kotoran hewan, berarti ini di saat itu dia tidak menjumpai air. Nah, sehingga ya di padang pasir atau di negeri yang rata-rata panas, itu kotoran hewan itu mengeras. Jadi seperti batu juga. Padahal kotoran hewan. Nah, mengeras. Sehingga biasanya yang harus dipakai itu menggunakan batu, dia tidak menggunakan batu, tapi itu yang dipakai, kotoran hewan itu. Ar-raji'u artinya ar-rawth, yaitu kotoran hewan. Summiya roji'an li'anna roji'an halatihi al-ula. Dinamakan roji'an karena sungguhnya dia kembali kepada keadaannya yang pertama. Bada angkana alafan. Nah, setelah apa sebelumnya dia menjadi makanan makanan binatang. Nah, ini tidak boleh istinja dengan istinja menggunakan tadi kotoran hewan. Atau yang satunya tulang. Naam. Tulang belulang, tulang-tulang hewan yang sudah tercecer di mana-mana. Nah, itu yang dia pakai. Nah, ini juga tidak boleh. Nabi melarang. Karena dalam hadis yang sudah disebutkan bahwa dua hal ini makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Mereka memakai apa ini makannya tulang dan kotoran tadi. Ketika mendapati itu membaca bismillah maka seperti makanan lezat buat mereka. Maka tidak boleh kita memakai untuk istinja. Bari'um minhu bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas darinya hadza wa'idun syadidun fi haqqin man fa'ala dzalik. Ini ancaman yang keras terhadap orang yang melakukan hal itu. Ancamannya keras. Ya, dari yang kita sebutkan dari atas tadi itu. Mulai mengepang lihya, kemudian ya, ikatan-ikatan watar dikalungkan di pada dirinya atau hewan tunggangannya atau kendaraannya. Kemudian istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, ini bari'um min, berlepas darinya. Ini wa'idun syadid, ancaman yang syadid, bukan yang ringan, ketika seseorang itu melakukannya. Paham lambah? Nah. Hah? Ah. Kotoran hewan yang mengeras. Kalau yang masih lembek yang gak bisa dipegang, bah. Nah, yang sudah mengeras. Ya. Sekarang makna al-ijmali lil hadis. Makna global hadis ini. Ya, jadi ini sebut mulakhos, ringkas. Tidak bertele-tele pembahasannya. Selalu kita mudah memahaminya. Mana secara umum hadis ini, secara global. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha as-sahabiyyu sayatulu umruh. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan bahwa sahabat ini Ruwaifi' ibn Thabit ini akan dipanjangkan umurnya. Nah, dipanjangkan umurnya. Nah, bukan berarti semakin bertambah umur, memang takdirnya seperti itu umurnya nanti. Nah, maka seorang minta dipanjangkan umurnya, ya sudah segitu umurnya. Cuma ketika seseorang minta dipanjangkan umurnya, dalam masa-masa umurnya itu penuh dengan kebaikan dan amal soleh yang dijalaninya. Percuma panjang umur tapi kemaksiatan dilakukan. Jadi ketika seorang minta dipanjangkan umurnya, artinya dia meminta bahwa selama umurnya yang dia jalani itu penuh dengan amalan takwa dan amalan soleh. Bukan panjang umur tapi semakin takabur, semakin menentang dengan hukum-hukum Allah, semakin menjauh dari kebenaran. Hatta yudrika unasan ikhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. karena umurnya tadi yang dipanjangkan, artinya seperti itulah takdirnya dia, dia akan menjangkau atau mendapati manusia, mereka sudah berani menyelisihi bimbingan Nabi SAW. Ya, sudah ada yang berani menyelisihi bimbingan Nabi SAW. Ini masih di zaman sahabat. Nah, bagaimana di zaman kita ini sudah semakin jauh, sudah semakin berbalik. Yang di atas sunnah dianggap menyelisihi sunnah. Yang menyelisihi sunnah dianggap itulah yang sunnah. Ya, menyelisihi bimbingan Nabi SAW dalam masalah lihya, memelihara jenggot. Jenggot cukup dipelihara begitu saja. Ya, tidak dibikin unik. Jadi model-model. Ada pelihara lihya tapi di model-model. Biarkan saja berkembang seperti itu. Naam. Ada yang karena dia menjadi anggota dewan akhirnya dipangkas-pangkas tinggal sedikit kelihatan. Nabi bilang, biarkan itu lihya tumbuh. Alladhi huwa tawfiruha. Yang mana jenggot ini atau lihya ini kita disuruh untuk melebatkannya. Biarkan dia lebat. Wa ikramuha, dan dimuliakan. Nah itu. Jadi ketika seorang memakai itu, ya, dimuliakannya. Jangan merasa minder sama yang lain. Karena sudah itulah ajaran Nabi kita, sudah seperti itu. Sekalipun mungkin di tempat pekerjaan kita sudah berkali-kali melamar, disebabkan karena itu tidak diterima, masih banyak kehidupan yang lain. Masih banyak. Naam. Atau dulunya belum mengenal sunnah, setelah mengenal sunnah tentang memelihara itu, ketika dia memelihara dikucilkan dan seterusnya, biarkan. Bersabar. Paling sudah seumur kita ini mungkin tinggal 10 atau lebih sedikit aja berakhir. Nah, ilal abasi. Kemudian di apa ini ilal abas? Tidak ada gunanya atau disia-siakan. Ya tadi seharusnya ya dilebatkan, dimuliakan, tetapi dengan lihnya tadi justru diarahkan kepada yang tidak disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Absin biha ala wajhin yatashabbahuna fi bil'ajim. Yang mana ketika dia melihara itu justru dia bertasabbuh dengan orang-orang ajam atau orang-orang kafir. Tasabbuh. Aw bi ahli taruf. Atau dia ingin ikutan dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang mewah. Wal muyu'ah, ya, orang-orang yang bermegah-megahan. Ketika dia ada lihinya pada dirinya. Ayu khalluna bi akhiri tauhid. Atau dengan itu sehingga mereka keluar dari akidah tauhid, tergelincir dari akidah tauhid, bistimalil wasail syirkiyah, dengan menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah, digunakan lihanya untuk kesyirikan. Wal basunal qalaid aw yalbisunaha dawabahum. kemudian mereka memakainya atau menggunakannya pada qalaid. Tali-tali tadi itu, kepangan-kepangan itu, mereka memakaikannya kepada kendaraan-kendaraan mereka, ya, pada diri mereka, kendaraan-kendaraan mereka, yang tujuannya untuk mencegah al-mahdzur yang tidak disukai, yang dikhawatirkan menimpa dirinya dari berbagai bencana, penyakit dan seterusnya. Aw yartakabuna ma nahan nabihum min al-istijmar, atau mereka melakukan sesuatu yang menjadi larangan nabi mereka dari istijmar, menggunakan kotoran hewan dan tulang. Wa awsan nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu ayyablughal ummah anna nabiyahu yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabatnya ini, yaitu Ruwaifi radhiyallahu an, untuk menyampaikan kepada umat bahwa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan sesuatu itu, melakukan dari sesuatu itu. Nabi berlepas diri. Nah, jadi bagaimana? Ya, kita menjauh dari yang kita sebutkan tadi, memelihara lihya, ya sekarang dipelihara, jangan digulung-gulung, ya, atau dibikin-bikin, dimodel-model, dikepang. Naam, biar kelihatannya semakin indah, bisa menyerupai al-kuffar, bisa menyerupai para wanita, ya, atau yang lainnya. Terus bagaimana kalau anda punya, ya sudah bersabar. Anda punya lihya umpamanya, sudah. Tapi kalau sudah punya lihya, ya dipelihara, dijaga. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi annahi an taqlilil autar lidaf'il mahdhurat wa anhu syirkun. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan untuk mengikat-ikat tali tadi, mengepang-ngepang tali untuk menolak mahdhurat. Menolak hal-hal yang dibenci. Menolak bencana, bala dan seterusnya, karena itu termasuk perbuatan syirik. Tidak boleh. Naam. Atau yang lainnya. Umpamanya di rumahnya, ya, tentu tiap-tiap daerah, tiap-tiap suku mengetahui hal ini. Mungkin jagung digantung di depan rumahnya, atau pisang, atau apa, yang tujuannya yang bisa menghalangi dari madorot. Tidak boleh semuanya. Atau parang digantung di depan rumah, atau keris atau apa, yang tujuannya sama. Naam, tidak boleh. Atau kain putih, atau kain hitam, atau kain, naam, naam. Atau sendalnya kiai, atau sibinya kiai, tujuannya ah rumah saya aman dari kebakaran umpamanya. Tidak boleh. Kita harus mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada benda-benda itu. Ini akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ini akidah yang benar. Banyak kaum muslimin yang mereka tidak tahu kalau ini larangan. Nah, dianggap biasa-biasa aja. Dianggap bukan pelanggaran yang besar. Padahal ini pelanggaran yang besar, termasuk syirik. Ya, pelakunya, ya, melakukan dosa besar. Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalik illa Allah, karena tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu. Yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai bencana itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan. Maka kita pun mintanya kepada Allah. Jangan lari kepada yang lain. Naam, jangan lari kepada orang yang gak pintar. Jangan lari kepada dukun-dukun. Jangan lari kepada tukang sihir. Jangan. Minta kepada Allah. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, alamun min alamin nubuwah. Ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian. Dari hadis bahwa Rubaifi ini umurnya akan panjang. Karena Nabi tidak mungkin berbicara dengan mengarang-ngarang. Tapi ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Seperti dalam perang Uhud. Dia tidak mengetahui kalau pihak kekalahan itu ada pada para sahabat. Sehingga mereka kalah. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Maka ketika dia menyebutkan hal ini, ini menunjukkan bahwa ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa umurnya Ruwaifi ini akan dipanjangkan. Fa'in Ruwaifi antolat hayatuh. Karena Ruwaifi ini panjang kehidupannya, panjang umurnya. Ya, sampai pada tahun 56 Hijriah. Yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bih. Wajibnya memberitakan kepada manusia terhadap perkara yang mereka diperintah dengannya. Ya, perintah untuk bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu perintah-perintah Allah. Dan jangan kita ragu. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Allah telah menyebutkan, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini sudah janji Allah. Mungkin kita tidak dapatkan di dunia, di akhirat baru kita dapat. Ya, kita tahu bersama bahwa manusia ketika di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Dan matahari didekatkan, masing-masing manusia menunggu keputusan dari Allah. Maka yang bisa membantu mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi yang menyembah berhala, berhala tidak bisa membantu dia. Yang tadi yang menyembah kiai, kiai tidak bisa membantu dia. Yang tadi yang menyembah patung, menyembah gunung-gunung, jin, semuanya tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya. Yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anhu anhu mimma yajibu fi'iluhu au tarkuhu. Dan wajib memberitakan kepada manusia apa yang dilarang dengannya. Dari apa-apa yang wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifaiha wa tahrimil absi biha bihalkin au qassin au aqdin au taj'idin au ghairi dhalik. Disyariatkannya memuliakan lihya kita. Jenggot-jenggot kita disyariatkan dimuliakan. Naam. Wa ifaiha, dan dipanjangkan. Dan diharamkan untuk dijadikan sebagai mainan. Senda guru. Tadi itu diikat-ikat, dikepang-kepang. Ya. Menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai perempuan yang dia selalu berhias. Tidak boleh. Jadi jenggot itu dimuliakan. Naam. Akan ada balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dihalq, dicukur. Al-qasin atau dipendekkan. Al-aqlin atau diikat tadi. At-taji'in atau dibikin keriting. Kalau memang dari awalnya sudah keriting ya, memang sudah seperti itu. Memang keriting. Kalau memang sudah lurus ya lurus. Dibiarkan begitu saja sebagaimana muncul ini. Tidak usah dimodel-model. Tidak seperti para artis. Naam. Kadang dimodel begini, kadang dimodel begitu. Mereka hanya tren-tren aja untuk biar dianggap bagus sama yang lain. Bukan niatnya untuk mengamalkan perintah Nabi SAW. Au ghairi dzalik atau selainnya. Apalagi tadi yang tujuannya ya untuk menolak madorot, menolak bencana, malapetaka, lebih-lebih enggak boleh. Yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdzur wa annahu syirkun. Diharamkannya untuk menggunakan kalung-kalung. Untuk menolak mara bahaya. Naam. Pokoknya kalungnya ada batu akik. Batu akik ini ketika dipakai pokoknya kapal terbakar dengan sendirinya bisa terbang sampai ke darat. Dia meyakini seperti itu. Tidak boleh. Naam. Kalau dia pakai kalung terutama kaum wanita, ya sekedar perhiasan aja, tidak lebih dari itu. Adapun kaum laki-laki tidak boleh memakai perhiasan, diharamkan. Nah, karena itu perhiasan ahlul jannah. Karena itu perbuatan syirik, ya ketika dia memakainya, ya tujuannya untuk terhindar dari bahaya. Yang kelima, tahrimul istinja'i birrawsi wal 'adzim wal admi. Haram. Ya, haram. Berarti haram ini larangan. Haram istinja dengan kotoran hewan atau tulang. Tidak boleh. Yang boleh batu. Nah, kalau di hutan kita tidak bisa mendapatkan air, cari batu. Paling sedikitnya 3 dan harus ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Ganjil yang paling minimal 3. Tidak boleh 1. Kalau umpamanya sudah bersih 5, tambah 1 lagi. Apa sudah bersih 6? Tambah satu lagi, jadi 7. Nah, ini kemudahan ketika kita berada di tempat yang susah mendapatkan air. Nah, atau sejenisnya. Pokoknya di negeri-negeri kufar. Di bandara-bandaranya tidak ada air. Adanya tisu. Nah, makanya tadi dibikin ganjil. Dihitung. Jangan genap, dibikin ganjil. Ini kemudahan dari syariat kita ketika tidak mendapatkan air. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari faedah hadis ini, an hadzal jara'im al-madhkurati minal kaba'ir. Bahwa ancaman-ancaman larangan tadi yang disebutkan itu ini termasuk al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Yang kita sebutkan tadi. Ajaroim. Ya, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Ini kabair. Kemudian kita lanjutkan. Satu hadis. An Sa'id bin Jubair qala, berkata al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab, wa An Sa'id bin Jubair qala, man qata'a tamimatan min insanin kana ka idli raqabatin. Rawahu Waqi'un wa lahu an Ibrahim kaun yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairul Qur'an. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, barang siapa yang memutus tamimah, jimat-jimat dari manusia, maka dia seperti memerdekakan budak. Diriwayatkan Waqi'. Diriwayatkan Waqi' dan padanya dari Ibrahim, mereka dahulu membenci jimat-jimat seluruhnya, baik dari Al-Qur'an ataupun selain Al-Qur'an. Berkata Syaikh Fauzan, Waqi' huwa Waqi' ibnul Jarrah, thiqatun imamun, sahibu tasanif. Mata sanah 97 ba'da mi'ah Hijriyah. Waqi' adalah Waqi' ibnul Jarrah, seorang yang siqah, terpercaya. Dia seorang imam yang memiliki karangan. Meninggal pada tahun 197 Hijriah. Adapun Ibrahim, huwal imam Ibrahim An-Nahoi, sikotun min kibaril fukoha. Ibrahim adalah imam Ibrahim An-Nahoi, terpercaya juga, sikoh, dari pembesar fukoha, meninggal pada tahun 96 Hijriah. Kemudian keterangan di atas, ka'adir rokobah, ketika seseorang memutuskan tadi jimat-jimat atau jampi-jampi seperti memerdekakan budak, ai kana lahu mislu sawabi man a'taqa raqabatan, yaitu padanya semisal pahala orang yang memerdekakan budak. Jadi pahalanya, apalagi sekarang ini susah untuk mencari budak, bahkan enggak ada. Nah, jadi pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Walahu dan padanya ai warawa Waqi aidon. Ini juga dari Waqi juga. Wa kanu dan dahulu ai ashab Abdullah bin Mas'ud wa hum min sadatit tabi'in. Yaitu dari murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Mereka dari pembesar-pembesarnya tabi'in. Pemimpin-pemimpinnya tabi'in. Ma'ana al-atharain ijmalan. Ma'ana dua athar ini secara global. Al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'allikuhu ala nafsihi al-daf'il afati falahu min thawabi misla thawabi man a'taqa raqabatan min ar-rikki. Asar yaitu perkataan Ibrahim An-Nakhai dan Waqi' di sini, pemberitaan bahwa menghilangkan dari manusia apa yang digantungnya pada dirinya untuk menolak afat, ya, sesuatu yang tidak disenangi tadi atau keburukan, maka dia mendapatkan as-sawab, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak dari perbudakan. Pahalanya itu besar. Tapi kalau kita juga harus dilihat-lihat madarat dan mafsadahnya. Terkadang seseorang itu belum paham, kemudian kita langsung menerapkan ini. Justru bukan maslahat yang kita dapat, tapi madarat. Apalagi di tempat-tempat yang itu sudah menjadi adat kebiasaan mereka, bahwa setiap orang memang itu yang dipakai dan dimuliakan. Naam. Pahalanya besar, tapi kita bisa menimbang maslahat dan mafsadat. Kalau mungkin keluarga kita, ya bisa. Adik kita kah, atau saudara kita mungkin bisa kita ajak. Tapi kalau yang lain, apalagi yang kita kenal wataknya keras, nah, maka dipertimbangkan. Tapi kalau orang tua kita yang selama ini terus yang dia pakai, ya kita nasihati, Pak. Ini justru inilah yang membuat kita ya celaka nanti di akhirat, Pak. Nah, dinasihati dengan cara yang baik. Jangan berapi-api. Sampai apinya keluar, wah, bahaya. Nah, cari solusinya, caranya. Umpamanya lagi makan bersama atau pas lebaran bawa hadiah apa-apa, sambil dikorek-korek sedikit-sedikit. Yang mudah-mudahan itu dia terbuka. Jangan serampangan langsung. Pelan-pelan. Nah, karena hal-hal yang seperti ini sudah mengakar di masyarakat kita. Sudah mengakar betul-betul. Nah, bahkan di daerah saya itu, kalau mau keluar dari daerahnya menuju, artinya merantau ke daerah lain, paling tidak sudah ada bekal yang ada pada dirinya. Tidak tahu ke daerah lain. Jadi ketika keluar dari daerahnya, apalagi menyeberang lautan, seperti ke sini atau ke Jawa atau kemana, itu sudah ada itu. Sudah ada pegangannya itu. Sudah ada pegangan yang seperti itu. Li'an hadzal insan sara bi ta'aliki tamai mustab'idan li syaitan. Karena manusia yang seperti ini, ketika dia menggantungkan jimat-jimat tadi, maka dia sama beribadah kepada syaitan. Karena syaitan yang membantu dia. Fa idza qata'aha anhu azal an raqqa syaitan. Maka apabila dia memutuskannya, maka dia akan menghilangkan perbudakan kepada syaitan. Wa yahki Ibrahim an-Nahai an ba'd as-sadat at-tabi'in annahum yu'ammimuna al-man'a min ta'liq at-tama'im walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqad sadal dzari'ah. Dan dihikayatkan oleh Ibrahim an-Nahai bahwa sebagian pembesar-pembesar tabi'in mereka mengumumkan, jadi secara umum larangan ini, menggantungkan jimat-jimat tadi, baik yang jimatnya itu tertulis dari Al-Quran atau selainnya, dalam rangka syadu zariya, untuk menutup pintu yang bisa menyeberang kepada kesyirikan. Di samping itu juga merendahkan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk dijadikan hal yang seperti itu, tapi untuk dibaca, dipelajari, ditadaburi, dan diamalkan. Percuma dia hanya jadikan seperti itu, tapi dia tidak mau diamalkan. Hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Munasabatul asharain lil bab, kesesuaian dua asar ini terhadap bab, dhahiratun secara dhahir, fa inna fihi mahikayatul man'i min ta'liqit tama'im mutlaqan. Bahwa pada dua asar ini hikayah, ya, larangan dari menggantungkan jimat-jimat secara mutlak. An haulil ajillai min sadati tabi'in, dari mereka-mereka yang mulia dari pembesar-pembesar tabi'in. Ma yustafadu minal asarain, apa yang kita bisa mengambil faedah dari dua asar ini? Yang pertama, fadlu qat'it tama'im, keutamaan memutus atau melepas jimat-jimat tadi. Li'anna dhalika min izalatil munkar wa takhlisin nas min syirk, karena hal itu menghilangkan kemungkaran dan membersihkan manusia dari syirik. Yang kedua, tahrimu ta'liqit tama'i mutlaqan, haramnya menggantungkan jimat-jimat secara mutlak. Walau kanat min al-Qur'an inda jama'ati min at-tabi'in, sekalipun bentuk dari Al-Qur'an menurut kesepakatan dari tabi'in. Ya, min inda jama'ati tabi'in, dari kelompok tabi'in. Yang ketiga, yang terakhir, hisru salaf ala siyanatil akidati anil khurafat, semangatnya salaf untuk menjaga akidah yang sahih dari khurafat-khurafat. Naam, banyak khurafat. Ah, ulama salaf mereka menjaga hal ini. Dan kita pun berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka. barangkalinya yang kita bisa baca karena sudah masuknya waktu sholat isya. Semoga memberikan manfaat terutama kepada kami yang membaca, yang menyampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.